بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Hadisnya panjang ya, berarti lanjut aja tanpa dihafal. Faqala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح باب seseorang yang bermalam di ذي الحليفة hingga subuh. قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي sallallahu alaihi wasallam. Demikian diucapkan, disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah pernah dibahas sebelumnya dari hadis Ibnu Umar beberapa bab yang lalu. Baik. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang permasalahan mabit di Dzul Hulaifah sebelum berangkat menuju ke Mekah. Ini bagi orang-orang Madinah atau yang mengambil miqatnya orang Madinah. Jadi misalkan besok berangkat ke Mekah untuk manasik, maka malam ini dia mabit di mana? Mabit di Dzul Hulaifah, miqatnya orang Madinah. Sampai subuh, sampai keesokan hari. Baru besoknya berangkat dari Dzul Hulaifah ke Mekah. Sehingga keesokan pagi itu mempersiapkan segala sesuatunya, mandi-mandi dan segala macam, bersiap-siap untuk ihlal. Dia sudah mandi, pakai baju ihram dan yang lainnya, dan melafalkan niat di miqat Dzul Hulaifah. Mabit ini barakallahu fikum, ada yang mengatakan ini perkaranya boleh, semata-mata boleh. Sebab mabit di Dzul Hulaifah ini bukan termasuk sunnah-sunnah haji atau umrah, bukan termasuk kewajiban-kewajiban haji atau umrah, apalagi syaratnya, apalagi rukunnya. Semata-mata boleh. Juga dijelaskan oleh para ulama tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabit di Dzul Hulaifah ketika itu, yaitu menunggu, ya, menanti orang-orang yang mau bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji ketika itu. Jadi yang informasinya telat atau yang datangnya terlambat itu masih bisa mengejar Rasul di Dzul Hulaifah. Beliau mabit di Dzul Hulaifah sampai keesokan pagi, beliau baru berangkat itu duhurnya. Jadi waktu yang cukup lama itu untuk menunggu orang-orang yang hendak bergabung haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Khulasahnya mabit di Dzul Hulaifah ini boleh. Ibnu Battal rahimahullah menyatakan laisa dzalika min sunanil haji, bukan termasuk sunnah-sunnah haji. Nah, sehingga semata-mata boleh. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsani Abdullah ibn Muhammad qala hadatsana Hisham ibn Yusuf. Abdullah bin Muhammad Muhammad enggak disebutkan nisbahnya. Al-Imam al-Bukhari memiliki guru yang bernama Abdullah bin Muhammad banyak. Ada sekitar 4 orang, wa kulluhum thiqat, dan semuanya rawi yang thiqah. Sehingga tidak masalah. Qala haddatsana Hisham ibnu Yusuf. Qala akhbarana ibnu Jurayj. Al-Aziz bin Abdul Malik bin Jurayj. Qala haddatsana Muhammad ibnu al-Munkadir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah 4 rakaat, yakni sempurna karena beliau posisinya mukim. Wafi dhul hulaifati rak'atain, dan beliau salat di dhul hulaifah cuma 2 rakaat sebab sudah statusnya musafir. Padahal jarak antara Madinah dan dhul hulaifah itu dekat, naik bis sampai paling 20 menit. Kenapa kok 2 rakaat qasar sebagai musafir? Dikarenakan beliau keluar dari kota Madinah menuju ke tempat yang sudah masuk padanya jarak safar. Beliau mau kemana ini? Mau kemana? Mau ke Mekah. Beliau mau haji di Mekah. Madinah dan Mekah itu sudah jarak safar. Baik, maka seseorang itu sudah boleh qasar dan sudah dihukumi musafir ketika sudah keluar dari daerahnya. Dipahami ini? Saya ulangi lagi. Apabila seseorang itu bepergian ke sebuah tempat, tempat ini sudah termasuk safar, maka dia sudah bisa mengqasar sholatnya dan bisa dihukumi sebagai musafir setelah semenjak dia keluar dari desanya. Paham ya? Kok belum sih? Nabi kita Muhammad dari kota Madinah menuju ke mana? Ke Mekah. Madinah dan Mekah itu jarak safar. Dari Madinah orang mau ke Mekah itu dikatakan musafir, jauh ya Pak. 460 sekian kilo. Maka dia sudah boleh mengqasar sholat ketika sudah keluar dari Madinah. Rasul singgah di mana? Di Dhul Hulaifah. Sudah dinilai musafir, sudah dihitung qasar, sehingga berdarakah. Namun ini penambahan, apabila dia pergi ke sebuah tempat yang belum jarak safar, yang belum jarak safar, maka dia tidak boleh qasar. Di tempatnya dia sempurna, di tempat asal, di tempat tujuan juga tidak boleh qasar. Dia sempurna. Paham ini? Antum sebagai antum tinggal di Sidayu. Antum mau pergi ke Bunga. Sidayu Bunga safar enggak? Hah? Sidayu Bunga safar enggak? Enggak safar. Maka antum di Sidayu sempurna. Antum berangkat menuju ke Bunga, sampai di Bunga juga sempurna, dikarenakan belum jarak safar. Mafhum? Antum dari Sidayu menuju ke Surabaya. Surabaya safar apa enggak? Safar. Maka antum sudah bisa mengqasar sholat ketika antum sudah keluar dari Sidayu ini. Antum jalan menjelang zuhur. Baik, tujuannya Surabaya. Antum berangkat sampai di Ngawen. Tahu Ngawen? Arang Gresik, ada jembatan pertama itu. Straight, sudah zuhur. Antum belok kanan, sholat di musola yang modelnya kayak Bali itu. Apa namanya? Baitul Makmur. Ada di situ. Tek. Antum sudah boleh qasar. Kenapa? Kenapa sudah boleh qasar? Karena antum menuju ke sebuah tempat yang sudah terhitung safar. Maka mulai qasarnya antum keluar dari daerah antum sendiri. Sampai kapan qasarnya? Terus sampai tujuan di Surabaya antum masih qasar. Pulang lagi masih qasar sampai antum masuk rumah. Sampai antum masuk rumah tuh, sampai di pondok, baru antum sempurna kembali. Ngoten nggih? Antum masih mampir, sepulang dari Surabaya masih mampir di Bunga. Antum nyari apa di Bunga? Memang mampir di Bunga. Pas di Bunga itu maghrib. Antum bisa kosor. Maghrib berapa? Maghrib berapa? 3. Lanjut Isya 2 rakaat. Lah bas. Antum langsung pulang ke pondok. Baru selesai hukum qasar ketika sampai di rumah. Dipahami tadi? Kok bingung? Paham insyaallah ya? Itu kaidahnya. Tayyib, diulangi lagi. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah 4 rakaat. Sempurna. Kenapa 4 rakaat? Mukim, ya. Di tempat domisili. Wabidhil hulaifati raka'atain. Beliau salat di Dhul Hulaifah 2 raka'at. Beliau kosor. Kenapa kosor? Kenapa? Karena beliau sudah sebagai musafir. Tahu dari mana beliau musafir? Karena tujuan beliau ialah ke Mekah untuk manasik haji. Berarti beliau sudah boleh mengkosor salat ketika keluar dari Madinah. Dhul Hulaifah itu sudah di luar kota Madinah, bahkan di luar wilayah haram. Di Dhul Hulaifah sudah dihitung musafir, maka belum mengerjakan qasar di situ 2 rakaat. Paham ya? Terus qasar musafir, sampai di Mekah musafir, terus sampai masuk ke rumah di Madinah, baru berhenti hukum safarnya. Dari Madinah, dari Mekah pulang ke Madinah, mampir di Dhul Hulaifah, masih musafir tuh, sudah mungkin. Jawabnya masih musafir sampai masuk ke rumahnya di kota Madinah. Dipahami nggih? Baik. Qala thumma bata hatta asbaha bi Dhul Hulaifah. Kemudian beliau bermalam di situ hingga beliau subuh di Dhul Hulaifah. Thumma raqiba rahilatahu. Falamma raqiba rahilatahu wastawat bihi ahla. Maka tatkala beliau sudah menaiki kendaraannya dan sudah tenang di atasnya, ihla, beliau mengucapkan ihlal, yakni niat manasik, mengatakan labbaikallahumma, labbaikallahumma umratan. Beliau dari umrah itu, labbaikallahumma umratan wa hajjan, kalau mau digabung. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan ahalla. Jadi qala rahimahullahu taala haddatsana Qutaybah ibnu Sa'id qala haddatsana Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi qala haddatsana Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya Ayyub namanya siapa? Kaisan. Ayyub ibnu Kaisan As-Sikhtiyani. Ayyub ibnu Abi Tamimah Kaisan As-Sikhtiyani. dikenal dengan Ayyub As-Sikhtiyani, imamu ahli sunnah fi asri, sunni, salafi. An Abi Qilabah, Abu Qilabah namanya Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Beliau muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra bil madinati arba'an wa shalla al-'ashra bi dhul-hulaifati raq'atain. Wasini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Sempurna ya, karena masih mukim. Wa shalla al-'ashra bi dhul-hulaifa raq'atain. Dan beliau sholat asar di Dzulhulaifah 2 rakaat qasar. Kenapa? Sudah sebagai musafir. Qala, dia berkata, wa ahsibuhu bata biha hatta asbah, dan saya menduga beliau bermalam di sana di Dzulhulaifah hingga pagi hari. Intaha. Baik, ikhwan. Dari hadis ini sangat jelas ya, menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW beliau bermalam di Dzulhulaifah, miqatnya orang Madinah, sebelum berangkat ke kota Makkah. Jelas ya, thumma bata hatta asbaha bi Dzulhulaifah. Dijelaskan tadi itu bukan sunnah haji, bukan sunnah umrah, apalagi wajibnya, apalagi rukunnya. Itu boleh saja dan dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, supaya orang-orang yang belakangan atau yang belum datang menyusul beliau ditunggu di Dzulhulaifah. Baik, disebutkan juga di situ pada kata-kata falamma raqiba rahilatahu wastawat bihi ahalla. Tatkala beliau sudah menaiki kendaraannya dan sudah tenang dengannya, beliau berihlal. Ini maksudkan waktu ihlal, waktu melafalkan niat ihram, itu ketika di atas kendaraan dan kendaraannya sudah mantap dan bergerak. Begitu katanya bergerak menghadap ke arah kiblat, menyampaikan atau melafalkan ihlal, labbaikallahumma umratan. Kita akan dibahas lebih lanjut pada bab yang berikutnya insyaallah taala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab raf'is sauti bil ihlal, bab mengeraskan suara dengan ihlal. Bab mengeraskan suara dengan ihlal. Ini bagi kaum laki-laki, mereka mengeraskan suara ihlalnya. Adapun bagi wanita, memperdengarkan diri sendiri, dilafalkan, ya dilafalkan dan diperdengarkan untuk diri sendiri. Sementara yang laki-laki dikeraskan suaranya. Barakallahu fikum. Ini meliputi ihlalnya dan meliputi talbiyah. Ya, kata-kata labbaikallahumma umratan, kemudian labbaikallahumma labbaik, itu dikeraskan suaranya. Ini adalah sunnah. Ini hukumnya sunnah ya, Pak. Jumhur ulama berpendapat istihbab raf'il aswati bitalbiyah. Baik, jumhur berpendapat dianjurkan menaikkan atau mengeraskan suara dengan talbiyah. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله تعالى عنه dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, shalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati adh-dhuhra arba'an wal 'asra bi dhil hulaifati raq'atain. An-nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah salat zuhur 4 rakaat dan salat asar di dhil hulaifah 2 rakaat. Kata Anas, wa sami'tuhum yasrukhuna bihima jami'an, dan saya mendengar mereka, ini para sahabat, berteriak. Surah itu teriakan yang keras. Mereka meneriakkan kedua-duanya semuanya. Kedua-duanya yakni haji dan umrah. Mereka mengatakan, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Keras suaranya, ikhwan. Yasrukhun. Walaupun insyaAllah ya, kata-kata yasrohuna bihima menunjukkan suara yang keras ketika melafalkan ihlal. Begitu pula talbiyah. Baik, ini hukumnya sunnah indal jumhur. Ya, hukumnya sunnah indal jumhur. Kalau talbiyah ketika di miqat, kalau ihlal ketika di miqat, sementara talbiyah terus dilafalkan sampai dia melakukan tawaf. Sampai dia melakukan tawaf. Disebutkan di dalam athar. Tayyib. Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Di dalam musannafnya bi isnadin sahih. Dari jalur Al-Muqallib bin Abdillah. Qala, katanya Muqallib bin Abdillah. Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aswatahum bitalbiyah hatta tabuhha aswatuhum. Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aswatahum bitalbiyah hatta tabuhha aswatuhum. Dulu para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara mereka dengan bacaan talbiyah hingga suara mereka parau. Tabuhha aswatuhum, sampai suaranya habis. Tabuhha aswatuhum. Menunjukkan apa, ikhwan? Bacaan keras. Ingat, ini untuk kaum laki-laki. Yang wanita dibaca, dilafalkan, namun diperdengarkan untuk diri sendiri, para kawan. هذا واضح بارك الله فيكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التلبية. باب تلبية. ini مصدر لبى يلبي تلبية yaitu ucapan لبيك. ucapan لبيك. Dan akan disebutkan nanti lafaz talbiyah yang disyariatkan Nabi kita Muhammad SAW. Talbiyah ini dilafalkan ketika selesai ihlal, mengucapkan niat di miqat, talbiyah. Terus sampai dia mau tawaf. Juga dilafalkan ketika niat haji, tanggal 8 Dzulhijjah. Dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Melafalkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai dia selesai, sampai dia hendak melempar jamatul aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik bin Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak sekutu bagi kamu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji wa ni'mata, dan segala kenikmatan laka, semuanya milik engkau. Wal mulka, begitu pula kerajaan, kekuasaan, la syarika laka, tidak sekutu bagimu. Inilah talbiyah yang syar'i, padanya ada kandungan makna tauhid, tauhid uluhiyah. Sehingga dianjurkan memperbanyak talbiyah. Haji yang paling afdal, yang paling banyak talbiyahnya. Umrah yang paling afdal, yang paling banyak talbiyahnya. Disebutkan dalam hadis, afdalul haji, afdalul haji, al-ajju wa-thajju. Ya, afdalul haji al-aj wa thaj. Haji yang paling afdal ialah yang paling banyak talbiyahnya dan yang paling banyak menumpahkan darahnya, yakni hewan haji. Jadi semakin banyak talbiyah semakin afdal. Nah, di saat itu, di saat Anda selesai ihlal, ya, di miqat membaca ihlal dan antum talbiyah sampai mau tawaf, itu lafaz yang paling afdal yang antum lafalkan. Dikala itu membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an dan talbiyah lebih afdal talbiyah. Lebih afdal. Walaupun antum boleh membaca Al-Qur'an. Tayyib, zikir kepada Allah kala itu dengan talbiyah lebih afdal talbiyah. Dikarenakan kala itu yang dianjurkan ialah membaca talbiyah. Semakin banyak semakin afdal. Ada yang sudah hafal talbiyah? Coba naik MTF 1 talbiyah semua. Ya Allah, bismillah. MTF 1 talbiyah semua. Bismillah. Ya Allah. Ayo. Ya, labbaik Allah. MTF 1. Ya Allah. Hadir. Labbaik Allahumma labbaik. Lo kok diam sih? Enggak hafal. Enggak hafal. MTF 1. Ya sudah berdiri semua. Kom. Homo. Berdiri semua. Ya Allah, berdiri semua. Duduk enak kan tadi. Ya, talbiyah semua. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Wah, tak cocok ini. Ya wes. Dah duduk. Dah kurang seru kayaknya ya. Semua MTF 1, 2, 3. Ya Allah talbiyah. Duduk. Ya Allah talbiyah. Ayo, dimulai. Labbaik Allahumma labbaik. Yang keras. Yang semangat biar terketuk hatinya untuk segera ke sana sebanyak doa setelah itu, Pak. Tek. Antum terenyuh langsung doa. Ya Allah, beri kemudahan saya bisa talbiyah tanah suci. Makbul insyaallah. Ya Allah, kismilu ke talbiyah. Ismuddin. Ismuddin. Saja. Ini kalau bisa umroh bareng-bareng Kismuddin semua zen ini. Semangat insyaallah ya. Langsung talbiyah. Bisnya langsung berguncang dengan talbiyah itu. Mantap talbiyahnya. Ya, Kismulugo juga ini. Yang MDF masih malu-malu ini. Hayat insyaallah. Semoga dikasih kesempatan sama itu. Amin. Gitu ya. Baik, qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Yusuf. Qala haddatsana Sufyan wa Thauri, Sufyan ibn Sa'id al-Thauri. Anil Amash Sulaiman ibn Mihran. Ya. Sulaiman ibn Mihran. Abu Muhammad al-Kufi. An Umarah, Umar ibn Ghaziyah. Umarah wa Umar ibn Ghaziyah. An Abi Atiyah, Abu Atiyah namanya Malik ibn Amir. Demikian disebutkan dalam syarahnya. Malik ibn Amir. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Inni la'alamu kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yulabbi." Sungguh aku tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak. Ya, berhenti ya. Berhenti. Itu namanya mukhtasar. Sama dengan di atas ini mukhtasar ringkasan. Sempurnanya apa ya, Fan? Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi riwayatnya Aisyah mukhtasar, riwayatnya Ibnu Umar sempurna. Qala taba'ahu Abu Muawiyah anil Amash, menguatkannya dhamir ha kembali pada Thauri Sufyan. Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim ad-Dari. Abu Muawiyah namanya Muhammad ibn Khazim ad-Dari, menguatkan Yusuf Sufyan dari Amash. Wa qala Syu'bah, dan berkata Syu'bah, akhbarana Sulaiman. Sulaiman bin Al-Amash, Sulaiman ibn Mihran, Abu Muhammad al-Kufi. Ayat. An Khaythamah, an Abi Atiyah, samitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Demikian disebutkan dari Khaythamah. Khaythama namanya Khaythama ibnu Abdurrahman al-Ju'fi. Ada yang mengatakan di sini Al-Amash memiliki dua guru. Yang pertama Umarah yang di atas, yang kedua Khaythama. Abu Hatim al-Razi merajihkan riwayatnya Al-Thawri, yakni Al-Amash dari Umarah dari Abu Atiyah. Riwayat Syu'bah dari Sulaiman dari Khaythamah dikatakan marjuh wahum. Wallahu a'lam bissawab. Ala kulli hal hakadha. Tayyib. Ini terkait dengan perkara talbiyah. Ini talbiyah yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang afdal. Ketika anda mendapati beberapa athar, athar dari sebagian salaf dan dia sahih sanadnya dari sebagian sahabat yang melafalkan talbiyah dengan lafaz yang sedikit berbeda dengan ini, maka labas, tidak mengapa untuk dilafalkan. Namun yang afdal melafalkan talbiyah, talbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diriwayatkan dari beliau dengan kalimat labbaika ilahal haq. Ya, labbaik ilahal haqq labbaik. Al-muhim datang dari salaf bi isnadin sahih, maka boleh dibaca. Tapi yang paling afdal talbiyah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Ingat ketika umrah, ketika antum umrah, talbiyah itu dibaca setelah ihlal. Labbaik Allahumma umratan, atau baca talbiyah. Terus sampai kapan? Sampai engkau hendak memulai tawaf. Ketika haji tanggal 8 Dzulhijjah atau Mutarwiyah, antum memulai talbiyah setelah ihlal. Labbaik Allahumma hajjan, antum talbiyah. Terus talbiyah sampai tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari sebelum atau hendak melempar Jamadul Aqabah. Baik talbiyahnya berhenti ketika itu. Itu waktu-waktu membaca talbiyah. Barakallahu fikum. Allahu taala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dibaca, yang dihafalkan hadis Anas bin Malik 1, hadis Abdullah bin Umar 2 aja ya. Hadis Anas. Baik, karena semuanya sama beda lafadznya, silakan tuh pilih satu hadis Anas dan satu hadisnya Ibnu Umar. Dua hadis dihafalkan insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. الله أعلم بالصواب نكفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضلوا حفظكم الله تعالى